dipersembahkan oleh Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda sama-sama kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda berbincang mengenai Skyfall, langit runtuh. Banyak orang yang begitu kecewa dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga lupa untuk bagaimana caranya bangkit. Akan dibahas di sini dan langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Skyfall, langit runtuh. Banyak orang tidak melihat baiknya dari keadaan langit yang runtuh. Tahu enggak orang yang langitnya runtuh, dia sudah lebih dekat kepada Tuhan karena dia sekarang kepalanya di langit. Iya toh? Nah, banyak orang tidak mensyukuri keadaan dijatuhi langit itu tadi. Karena bilang, "Tuhanku, terima kasih sekarang aku sampai pada kelas kedewaanku." Gitu, karena aku sudah di atas langit. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat the note, nada yang kita setup dalam pertemuan ini adalah kegembiraan. Kalau dikasih pilihan mau jadi apapun nanti, lebih baik perjalanannya bergembira. Orang yang bergembira lebih mungkin berhasil, jauh lebih besar kesempatannya berhasil daripada yang berfokus pada kesedihan. Jadi apapun yang kita rasakan dalam kehidupan seperti langit yang runtuh, yuk kita hadapinya dengan perasaan yang bergembira. Gitu. Pertanyaan dari saya, yang pertama Pak Mario, yes, berbicara mengenai Skyfall, ketika Pak Mario mengatakan bahwa kita men-set suasana dengan penuh kegembiraan. Yes. Tapi begitu langit runtuh, rasanya kita kehilangan semua kegembiraan yang kita miliki, Pak. Bagaimana sewajarnya kita menyikapi rasa yang kita hadapi seperti ini? Sedihnya harus bagaimana? Gembiranya didapat dari mana? Super sekali, super sekali. Oke, okay. Anda yang beritahu saya, masalah. Masalah besar untuk siapa? Orang besar. Masalah kecil? Kejatuhan mangga. Itu masalah besar atau kecil? Tergantung mangganya. Iya, Pak. Iya. Kalau ini mangga Bangkok sebesar ini. Gitu. Ya bisa menangis yang tidak dimengerti orang. Nah, so, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu selalu melihat masalah kecil lebih ringan daripada masalah besar, tapi kita memperlakukan masalah kecil dengan penderitaan seperti kena masalah besar. Ya, itu kedua. Kalau masalah besar itu untuk orang besar, kejatuhan langit itu besar apa kecil? Ini lebih besar dari durian. Oke? Okay? Berarti orang yang dijatuhi langit, masalahnya orang ini orang yang sangat dihormati Tuhan. Banyak orang tidak melihatnya begitu, bahwa masalah itu penghormatan dari Tuhan. Kalau Anda tidak kuat, tidak dikasih masalah. Kalau Anda orang kecil, tidak dikasih masalah sepelik itu, seberat itu. Jadi yuk kita ambil sudut pandang yang lebih baik. So, kalau begitu, apapun yang terjadi, tetaplah menjadi pribadi yang positif. Memang kita bersedih karena itu manusiawi. Kita kecewa, itu manusiawi. Tetapi yang menjadikan kita hebat di atas kemanusiawian yang rata-rata, apabila kita menghadapi kesulitan dengan positif. Kalau ada masalah, bersedih, lalu bilang, "Terima kasih Tuhan, ini penghormatan darimu." Tapi jangan hanya diuji, kasih aku kekuatan juga. Coba. Kan kita banyak mintanya diringankan bebannya, lupa meminta dikuatkan pundaknya. Ya. Jadi jangan hanya minta diringankan beban, tapi minta dikuatkan pundak. Itu. Jangan minta diringankan, tapi mintalah dikuatkan. Super sekali. Saya persilakan kepada Anda untuk bertanya. Siapa penanya kita yang pertama? Bapak? Ya, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum, salam super. Perkenalkan nama saya Rian, saya dari Padang. Yes, dari Padang. Saya ingin bertanya Pak, ketika kita dihadapi oleh suatu musibah atau suatu hal ujian kepada kita, kita menemukan bahwasanya orang-orang tidak ada yang berpihak kepada kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Mungkin itu saja Pak. Super sekali. The way up, jalan ke atas itu is mostly lonely. Perjalanan ke atas itu sebagian besar itu sepi, sendiri, karena you are alone. Ayo, lebih banyak mana dalam kehidupan Anda? Orang yang meragukan Anda atau yang mendukung Anda? Meragukan. Ayo, lebih banyak mana? Yang memuji Anda atau yang mencemooh? Mencemooh. Itu tandanya Anda bergaul dengan orang-orang yang salah. Karena kalau teman Anda baik, banyak yang mendukung, banyak yang mendoakan, itu sebabnya wong becik kumpulono. Itu sebabnya bergaulah dengan orang baik. Sehingga keluhan umum tadi itu tidak terjadi. Ayo, banyak mana orang meragukan, Anda meyakinkan saya, Pak. Mendukung saya, Pak. Good, berarti pergaulannya baik. Ya, nah, tetapi Anda akan juga setuju bahwa salah satu keberhasilan yang indah adalah melakukan sesuatu yang tadinya dikatakan orang lain tidak mungkin. Ya, yeah. So yuk kita terima saja, Bapak. Memang, the way up is mostly lonely. Jalan naik itu sebagian besar sepi. Sekarang saya mau beritahu, the way down is mostly happy, fun, rowdy, banyak orang. Perhatikan, jalan-jalan turun menuju neraka. Ayo, narkoba, sendirian enggak itu atau rame-rame? Rame-rame, mabuk-mabukan, banyak tuh. Jalan ke atas itu sepi karena sendirian. Teman kita itu Tuhan. Mengeluh, meratap, minta kekuatan, diragukan, ditolak, itu dikhianati, ditipu, itu sendiri. Kalau di atas, kalau ke bawah, banyak sekali. Berarti kalau begitu sikap ya. Wajar apabila kita merasa sendiri Pak, karena memang perjalanan ke atas itu sendiri, tapi itu penting sekali. Berarti seluruh perhatian Tuhan seolah-olah hanya untuk Anda. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan break dulu sebentar. Terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Masih membahas mengenai Skyfall di MTGW kita kali ini. Berbicara mengenai segala sesuatu yang terjadi pada kita tentunya sudah diketahui oleh Tuhan. Nah, berbicara mengenai masalah ini, saya jadi ingin bertanya kepada Pak Mario. Bagaimana kita bisa tahu, Pak, apa yang sekarang ini sedang diinginkan Tuhan untuk kita? Apa yang harus dilakukan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pertanyaan Mas Hilbram, baik sekali. Coba. Apa yang diinginkan Tuhan dari Anda? Apa yang diinginkan? Ya, nanti bilang gini, saya enggak tahu Pak, Tuhan enggak pernah bilang. Tuhan enggak pernah bilang. Tuhan menjawabnya itu melalui orang lain. Melalui kejadian alam, melalui perilaku binatang. Karena kalau kita bertanya, dijawab langsung oleh Tuhan, kagetnya seperti apa? Kedua, mungkin kita sirna. Karena kekuasaan Tuhan yang demikian besar. Berbicara langsung kepada kita, coba. Jadi dilewatkan ke orang lain. Nah, kita menyepelekan kata orang lain, padahal nasihat-nasihat yang hebat itu bisa tidak sengaja kita dengar dari orang. yang kemudian yang sebetulnya orang itu tidak sedang menasihati orang lain, tapi memang dia sedang digunakan oleh Tuhan untuk menjawab keinginan. So, sekarang, apakah Tuhan menginginkan Anda menjadi pribadi yang damai? Good. Maka ada ujiannya, yaitu diberikan masalah untuk melatih Anda mendamaikan diri. Kedamaian itu bukan gift. Kedamaian itu adalah reward. Kedamaian itu bukan hadiah, itu reward. Karena kita melakukan sesuatu yang pantas untuk menerima kedamaian. Kedamaiannya, ya. Orang kaya kalau belanja itu menunjuk itu 3, itu 4, itu 5, yang itu jangan sedikit-sedikit, itu 14, oke? Okay? Setelah dibungkus, baru dia tanya, berapa? Kan damai sekali. Iya, toh? Nah, kedamaiannya bisa tanya, berapa itu kedamaian datang dari mana? Kehidupan yang sibuk, yang belajar, yang bekerja, yang menghasilkan, yang kreatif, yang bersabar. Sampai dia punya uang cukup untuk belanja tanpa tanya berapa. Iya dong. Nah, lain dengan kita. Kalau masuk toko kan ada diskon. Ya? Begitu bilang, gak ada. Oh, ya sudah. Iya. Oh, berarti kedamaian is not a gift. Itu reward. Berarti Tuhan itu kalau menginginkan Anda damai, berarti kalau kita bicara mengenai keinginan Tuhan, enggak selesai. Golden Ways 12 tahun tidak selesai. Karena ini tadi baru ingin damai. Lah yang lain-lainnya. Berarti kalau begitu Tuhan itu demikian besar. Dan bisa dilihat kebesarannya bukan melalui mata, tapi melalui ilmu. Baru membahas kedamaian saja kita sudah lihat, my God. Berarti orang yang damai itu karena kehidupan sebelumnya itu kehidupan yang sibuk. Rahasia sukses itu 20 tahun plus 1 malam. Rahasia sukses adalah 20 tahun 1 malam. 1 malam untuk tampil memukau di muka orang banyak, 20 tahun sendirian, capek, sedih, tuh mengeluh, enggak diketahui orang lain. Itu sukses, Pak. 20 tahun plus 1 malam. Itu. Saya persilakan untuk Anda bertanya. Angkat tangan Anda. Silakan, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra dari Jakarta. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Terkadang kita menunjukkan kemampuan terbaik kita pada saat kita terjatuh atau tidak berdaya sama sekali. Apakah memang kita harus menunggu kita terjatuh untuk menunjukkan kemampuan terbaik kita, ataukah memang ada sisi-sisi yang memang biasa saja, namun kita juga dapat menunjukkan kemampuan terbaik kita. Itu saja, terima kasih Pak Mario. Super sekali. Saya lihat di sini juga ada adik-adik calon perwira. Ya tahu dari seragamnya, dari pangkatnya, yang dikenakannya. Sekarang, jawab ini. Anda itu terbuat dari apa? Anda terbuat dari apa? Coba sekarang. Kalau Anda mau buat pisau, yang lebih mudah Anda tempa aluminium atau baja? Yang lebih mudah Anda tempa, kalau Anda mau buat pisau, aluminium atau baja? Aluminium. Very good. Nah, ada orang yang sangat menurut, sangat patuh. Dibentuk apapun jadi, tetapi tidak tajam. Dan kalaupun tajam, tidak lama tajam. Pandai besi, akan memilih apa? Baja. Bagaimana caranya dia tahu baja itu? Baja. Beratnya. Beratnya. Orang beratnya itu dari pertanyaannya. Kalau Anda mau mengenalkan diri Anda kepada orang lain, bertanyalah yang smart. So, bertanya. Kemudian, ditempa. itu melawan. Orang-orang hebat itu ngeyelan, membantah, oh enggak begitu gitu. Tetapi jangan karena yang keras itu dihormati pandai besi, pandai besi juga membuang baja yang terlalu keras. Ini nanti saja, terlalu keras. D2, ada baja dari Jepang D2, itu kerasnya bukan main. Kalau sekali sudah terbakar, dibiarkan dingin, ditempered, sudah hampir tidak mungkin ditempa. Itu dibuang, dia akan cari baja yang lebih yielding, yang lebih menurut kepada proses pembentukan. So, Bapak, kalau Anda merasakan kesulitan, karena Anda sedang ditempa, berlian yang menolak digesek pernah mengkilat? Tidak, batu akik itu menjadi batu akik karena digesek. So, kita semua sedang digesek, Pak, sedang ditempa, sedang dibor. Seperti seruling itu kalau menolak dibor, jadinya bukan seruling, namanya tulup. Itu. Baik, masih ada kesempatan Anda untuk bertanya. Saya persilakan penanya kita yang berikutnya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Perkenalkan, nama saya Rere, asal saya dari Bekasi. Dari umur 3 tahun saya sudah ditinggal sama kedua orang tua saya. Dan saya hidup di tempat orang lain. Udah misalnya udah umur 17 gini, saya ingat saya sedih. Hidup saya tidak pernah merasakan belayan kasih sayang kedua orang tua. Dan di tempat dia tinggal, setiap dia melakukan kesalahan kecil, pasti terucap pada kata, pergi dari rumah sini. Coba saya gak ditinggal orang tua saya, coba orang tua saya gak cerai. Gimana caranya ngilangin rasa sedih itu? Makasih, selamat malam. Sudah 3 tahun, 14, 17 tahun ya, itu 14 tahun sudah sukses. Tidak banyak orang bertahan sedemikian lama. Sih, berita gembiranya dulu. Segala sesuatu dilihat dari kegembiraannya dulu. Berarti Anda bukan orang biasa. Orang biasa ditaruh di situ sudah tidak sampai mungkin 3,6 tahun sudah menyerah. Saya tidak tahu menyerahnya anak umur 3,6 tahun seperti apa. Tetapi you're a very strong woman. You're a very incredible soul. Itu jiwa yang betul-betul hebat. Sekarang, ini loh. Jiwa yang tidak pernah dilubangi, tidak dibesarkan, tidak dibesarkan, tidak bisa menjadi penampung kasih sayang. Kalau Anda punya anak, betapa besarnya kasih sayang Anda. Kalau Anda jadi kepala sekolah, bayangkan betapa berkasih sayangnya Anda. Kalau Anda jadi gubernur, bisa dibayangkan. Perasaan tersiksa itu adalah penyiapan bagi kemampuan Anda melindungi sesama dari penyiksaan yang sama. Itu. Mudah-mudahan cukup jelas, Mbak Rere. Sekarang saya akan minta kepada sahabat super yang hadir di studio untuk mengambil alat polling Anda. Anda pilih satu pilihan dari tiga pilihan yang ada. Pollingnya adalah, apakah ada di dalam hati Anda keyakinan bahwa Anda akan suatu ketika sukses seperti yang Anda impikan? Yang A, ya. Yang B, tidak. Yang C, terkadang ada, terkadang hilang. Silakan Anda jawab dengan jujur. Ya, dengan jujur Anda tentukan pilihan A, B, atau C. Sekarang, 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menjawab dengan jujur seperti apa hasilnya. Dan kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih Anda masih menyaksikan MTGW. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio. Apakah ada di dalam hati Anda keyakinan bahwa Anda akan suatu ketika sukses seperti yang Anda impikan? Yang memilih A dengan jumlah terbesar mencapai angka sebesar 83%. Yang memilih tidak 1%. Yang kadang ada, kadang hilang 16%. Super sekali. Dan itu dari 1.336 orang loh. Super, terima kasih. Nah, siapa di antara Anda yang memilih tidak? Salam super Pak Mario, salam nama super. Saya Bayu. Saya merasa bahwa saya tidak yakin bahwa saya akan sukses seperti saya impikan. Tapi saya yakin bahwa saya akan sukses seperti yang Tuhan inginkan. Jadi tugas saya itu hanya untuk berikhtiar. Dan jika saya membayangkan bahwa saya akan sukses seperti yang saya inginkan, meskipun bisa jadi itu tidak baik buat saya. Jadi yang paling penting adalah menjadi sukses seperti yang Tuhan inginkan. Yang diinginkan Tuhan apa? Suksesnya dalam bentuk yang Tuhan inginkan. Bisa jadi saya sukses seperti ini, tapi belum tentu itu yang saya inginkan. Yang diinginkan saya inginkan. Tuhan apa? Ayo lari-lari. Yes, lari-lari saya kejar, Pak. Yang diinginkan Tuhan apa? Sukses. Sukses. Ya. Good. Bapak inginkan enggak itu? Ingin. Bapak impikan enggak itu? Impikan. Tapi yang saya impikan itu dalam bentuk yang berbeda. Mungkin saya bayangkan sukses. Sukses mempunyai sebuah kekayaan yang senilai ini. Super. Tapi sekali. Bisa jadi yang Allah apa Tuhan inginkan tidak seperti itu. Good. Nah, yang diinginkan Allah apa? Sukses. Eh, lah iya. Ya iya. Benar. Saya mencurigai ketepatan jawabannya karena dia masih bisa ketawa. Bagaimana ada orang melihat dirinya tidak mungkin sukses masih ketawa? Ya? Impian Tuhan, ya betul. Anda impikan enggak? Iya, yang diimpikan Tuhan, Anda impikan. Sekarang, yang diimpikan Tuhan apa? Enggak tahu. Nah, yang Anda impikan apa? Itu harus tahu. Nah, yang Anda impikan apa? Sukses. Tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Itu batal. Sah, gitu kan? Sah, ini batal, gitu kan? Terkadang ada, terkadang hilang. Ini dari kelompok gaib. Siapa orangnya? Terkadang ada, salam terkadang. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Dalam pikiran suka terkadang ada ingatan untuk menjadi sukses. Maksudnya? Iya, itu artinya itu. Iya, gitu. Kenapa terkadang ada, kenapa terkadang hilang? Iya, gitu. Makanya saya juga bingung, Pak. Kadang ada, kadang hilang. Iya. Oke. Keyakinan sukses itu kadang-kadang ada, ya, kadang seperti dalam mimpi, terkadang mimpinya ada, terkadang tidak. Terkadang mimpinya ada. Ya, terkadang mimpi menuju sukses itu ada, terkadang mimpinya juga tidak ada gitu, Pak. Seperti mimpi gitu, Pak. Bapak kalau mimpi berwarna atau hitam putih? Berwarna, Pak. Berwarna. Berwarna. Berapa inci? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Oke, nah. Ya, Pak, begini. Di dalam dunia nyata, kan Bapak dari dunia gaib, kena. Impiannya itu ada dulu atau hilang dulu? Ada dulu. Berarti sebetulnya impian Bapak itu ada. Terus sekarang gini, terkadang hilang, sebetulnya ada nggak? Ada, Bapak tidak melihat. Itu loh, Pak. Jadi sebetulnya impian itu tidak pernah hilang. Sekarang, apakah pernah Anda marah karena dibayar kurang? Pernah? Good. Anda ada orang tidak bilang terima kasih? Ada? Udah kerja capek-capek, Anda tidak dipuji. Tuh, ya. Yeah. Orang tidak senyum, orang malah merengut begitu. Ah, berarti ada harapan untuk Anda menjadi orang yang dimuliakan. Walaupun orang bilang terima kasih sebetulnya gak perlu, karena kebaikan itu untuk Anda sendiri. Dipuji paling indah itu adalah dalam bentuk kesyukuran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku telah Kau izinkan melayani banyak orang. Iya. Nah berarti kalau gitu yang harus Bapak perbaiki impiannya atau penglihatan Bapak. Nih, ayo, yang diperbaiki impiannya atau penglihatannya? Impian. Impiannya. Bapak tidak boleh menyiksa motivator ya. Impiannya ada, kadang-kadang Bapak tidak lihat. Nah, yang diperbaiki itu impiannya atau penglihatannya? Penglihatan. Ikhlas. Ikhlas, penglihatan ya? Ya, penglihatan. Penglihatan. Nah, berarti kalau begitu, orang tidak melihat yang nyata karena menganggap yang belum dimilikinya sebagai kebahagiaan. Berapa banyak di antara kita melihat yang belum kita miliki sebagai kebahagiaan? Kalau punya itu baru bahagia. Itu loh Pak yang merusak penglihatan. Sehingga tidak lihat. Istri baik, setia. So, kalau begitu sahabat-sahabat yang baik hatinya. Kebanyakan orang yang mengatakan tidak meyakini keberhasilan. Karena salah pandangan mengenai sukses. Bukan berarti sukses itu tidak ada. Super sekali Bapak. Sekarang yang ya, siapa ini? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Perkenalkan nama saya Alif dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Di sini ada di dalam keyakinan hati saya bahwa suatu ketika saya akan sukses. Karena super. Saya yakin dan percaya bahwa ketika apa yang sudah saya lakukan itu benar dan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan pada ketetapan Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan akan melindungi saya dan akan meridhoi apa yang akan saya lakukan selama ini untuk menuju kesuksesan. Super sekali. Anda, teman-teman semua, yuk jawab. Masing-masing boleh memberikan angka. Berapa persen happy, berapa persen sedih? Anda, Ibu. 60, 40. Good, enggak. Ya dong, enggak mungkin 60, 50. Ya, 60, 40. Good. Anda, Pak, berapa? 80, 20. Super, Anda. 90, 10. Ibu. 70, 30. Boleh, teman sendiri kok. Ayo, Pak, berapa? Eba 50 yang bertanya tadi. Yang menjawab tadi berapa? 100. Ini 100. Ini 0. Siapa? Ini ada 100D. 100 dipaksakan. Yang saya mau tanya ke sahabat-sahabat saya yang lain ini loh. Kan Anda itu masuk di yang 83%. Kenapa kok kebahagiaannya hanya 50%? Inconsistent. Kita itu inconsistent. Meyakini haknya untuk sukses, tapi melihat kehidupannya lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Maksud dari poll ini tadi adalah menunjukkan orang-orang yang bersedih adalah orang-orang hebat yang sedang salah sikap. You're confident, you're 80%. You're 80% of you akan successful. Tapi 50% sedih. Kadang hilang, kadang absen. Tuh, saya itu ingat loh Pak, gitu lah. Oke? Okay? So itu loh maksud saya, jadi 100D itu tidak 100 Pak, gak mungkin. Kan Anda pernah dipimpin oleh orang yang tidak sepandai Anda, dipimpin orang tidak sejujur Anda, tidak setegas Anda, ya, tapi you stand straight, chin up, gitu toh. Karena dalam mengabdi bukan atasannya yang penting, Pak, pengabdinya. Pengabdinya. Karena suatu ketika Anda menjadi jenderal toh. Yes, Pak. Maka jadikanlah Anda nanti seorang jenderal yang tahu rasanya menjadi anak buah yang dizalimi, yang dipimpin dengan tidak baik, yang dipimpin dengan tidak jujur atau tidak amanah. So, dipaksakan, Pak. Amin, ya Tuhan, dipaksakan. Gitu. Baik, dan sebentar lagi saya akan juga memberikan pertanyaan kepada Pak Mario yang saya ambil dari Twitter ataupun Facebooknya Pak Mario. Ini saya buka melalui smartphone dengan fasilitas Indosat Mentari Optima 49 yang memberikan kuota lebih besar dan juga masa aktif paket lebih panjang. Sebentar lagi ya, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way. Masih berbicara mengenai Skyfall di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Berbicara mengenai langit runtuh, kekecewaan, tentunya kita ingin menjadi pribadi yang bisa segera bangkit. Cara-caranya ada banyak. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak bisa mengetahui caranya untuk mengisi kembali diri kita dengan cara-cara baru agar kita bisa segera bangkit. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super, Mas Hilbram. Ini pertanyaan yang baik sekali. Saya mau kenalkan satu pemahaman yang agak kreatif, tapi sudah agak lazim. Lalu saya akan kenalkan satu pemahaman yang mudah-mudahan baru. Kita bermasuk akal dan terjadi di sekitar kita. Nasihatnya, gelas yang sudah terisi penuh tidak bisa diisi lagi. Betul. Karena kalau diisi, luber, ya toh, ngalir. Maka kosongkanlah yang sudah kau ketahui tapi tidak berguna bagimu, lalu terimalah ilmu baru. Gitu ya. Ini butuh orang bijak loh, yang mau mengosongkan dirinya. Butuh orang bijak. Saya mau tunjukkan satu pemahaman lagi, dan ini paling lazim. Gelas yang kosong juga tidak bisa diisi kalau gelas itu bergetar, bergoyang-goyang. Berapa banyak anak muda kalau dinasehati? Ah, gak tentu, ah belum, itu teori. Hai, beritahu saya, lebih banyak mana orang penuh sama orang kosong tapi goyang? Kosong tapi goyang. Bagaimana diisi wong goyang? Yang mengisi capek, akhirnya bilang apa? Mau-mau lu dah. Anjurannya, kalau Anda ingin menjadi pembesar yang dipatuhi, waktu muda belajarlah untuk patuh. Berbicara mengenai kesulitan, berbicara mengenai kesalahan dan juga masalah dalam hidup, kita juga memiliki sebuah video. Pak Mario mungkin ingin menjelaskan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, video berikut ini untuk Skyfall. Anda perhatikan bagaimana seorang profesional yang berlatih, yang menguji dirinya dalam pertandingan dan memang pemenang. Dan di dalam ambang kemenangan terjadi sebuah kecelakaan yang membuatnya tidak mungkin menang. Tapi lihat bagaimana orang ini berupaya untuk menang. Dan lihat siapa yang mendampinginya untuk sampai pada garis finish. Silakan. When you don't give up, you cannot fail. Kalau Anda tidak menyerah, Anda tidak bisa gagal. Nah, kita keinginannya besar, tetapi sering disedihkan oleh masalah kecil. Okay, kita impiannya besar, tapi sering kecil hati dan marah kepada kehidupan dan bahkan memprotes Tuhan karena masalah kecil. Dan di masa-masa seperti itu, seorang sahabat yang baik, yang setia, yang penuh kasih, seperti ayahanda tadi, itu sahabat yang akan kalah pun engkau telah meneruskannya. Karena kemenangannya bukan pada mengalahkan orang lain, tetapi kemenangannya pada mengalahkan kecenderungan hati untuk menyerah karena penderitaan. If you do not give up, you cannot fail. Itu. Super sekali Pak Mario, if you don't give up, you cannot fail. Mudah-mudahan Anda tetap bersama kami, terus menyaksikan program ini. Kita akan kembali lagi tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari Anda yang sudah diajukan lewat Facebook, Pak Mario Teguh. Dan saya buka melalui smartphone dengan fasilitas Indosat Mentari Optima 49 yang memberikan kuota lebih besar dan juga masa aktif paket yang lebih panjang. Satu dulu pertanyaan dari Facebook, saya pilih dan saya tampilkan di layar. Ini dia, dari Andre Sumantri. Pak Mario, bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi kehancuran pribadi kita sendiri? Bukankah kehilangan diri merupakan skyfall yang sangat amat sakit? Salam super. Super sekali. Okay. Ada orang yang mengatakan gini, Pak Mario, saya sangat down. Pernah mengalami down? Good. Kenapa merasa down? Karena saya dikata-katain bodoh. Wajar gak orang kalau dikata-katain bodoh terus dia down? Wajar. Berarti apa? Berarti orang yang down itu mengizinkan dirinya direndahkan. So, Pak Andre tadi, down? Come on, man. You terbuat dari apa? Jangan izinkan orang merendahkan Anda. Kalau Tuhan mau memuliakan Anda, tidak ada apa dan siapapun bisa mencegahnya. You're not born to be a loser. You're a winner in the making. You're a winner in the making. Pemenang yang dalam proses pembuatan kadang-kadang sedih. Itu saja. Pemenang yang dalam proses pembuatan kadang-kadang sedih. Mudah-mudahan Anda tidak sedih karena Anda juga adalah seorang pemenang. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya berikutnya. Silakan, Bapak. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Saya Reza Lutfi dari Bekasi. Yes, Bapak. Saya ingin menanyakan, saat saya mengalami kejatuhan finansial, bagaimana saya untuk bisa bangkit menjadi pribadi yang bisa meruntuhkan rezeki dari langit. Terima kasih, Pak Mario. Salam super. Super sekali. Masalah uang, apakah sering terjadi? Bergembiralah karena dua hal. Satu, siapapun yang sekarang mengeluhkan kurang uang, pernah kelebihan uang tapi tidak dihormati dengan amanah. Sekarang saya tanya, uang itu uang kita atau uang Tuhan? Maha pemberi rezeki. Ada sumber rezeki lain selain Tuhan? Tidak ada. Nah, kalau rezeki itu bentuknya uang, itu uang siapa? Uang Tuhan. Terus kok disembarangan? Jadi kalau uang itu uangnya Tuhan, itu uang mulia. Mungkin jumlahnya sedikit, tetapi itu mulia sekali. Dan cara Tuhan mendidik kita untuk mensyukuri, itu dibuat kekurangan. Jadi setiap orang yang sedang mengalami kekurangan, sebetulnya sedang diberitahu, dulu telah pernah aku muliakan kamu dengan rezeki yang lebih. Itu sebabnya aku ingatkan kamu untuk berhati-hati dengan rezekimu, karena akan ada masa rezekimu tidak sebaik sekarang. Kedua, orang yang kurang uang dibuat memikirkan cara-cara baru. Karena cara-cara yang lama tidak menyejahterakan. Ingat ya, orang itu tidak mampu karena cara-cara lama tidak menghasilkan sama. Semua bisnis yang tidak memperbaiki cara memperbaiki hasil akan menderita. Karena 1 miliar tahun ini menghasilkan lebih sedikit uang daripada 1 miliar 10 tahun yang lalu. Ya. Berarti bukan modalnya yang penting sekarang, caranya. Nah, orang-orang yang sedang kesulitan uang, rezekinya akan baik kalau dia berpikir. Lalu bicara dengan lebih sungguh-sungguh, sampai akhirnya ada perasaan ngelangut, kata orang Jawa. Perasaan hati yang tersayat sampai dia bilang gini, Bapak, saya mohon tolong, Bapak membeli dari saya pastikan saya melayani Bapak dengan sungguh-sungguh. Permintaan itu tidak pernah keluar waktu dia sombong banyak uang. Tapi waktu dia sedih sekali dan harus selamat, dia keluar menjadi pribadi yang tulus. Berarti sebetulnya kalau kita itu ikhlas, tidak ada masalah. Yang ada adalah nudge. Nudge itu ini lho Pak. Ini nudge. Didorong. Udah, kawin saja segera. Dia sudah menunggu. Tuh, banyak orang itu di nudge. Tidak ada masalah. Itu nudge. Jadi kalau kita itu ikhlas, kita itu merasa sentuhan Tuhan yang penuh kasih melalui masalah. Cantik sekali ya. Baik, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana. Anda masih terus menyaksikan MTGW. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Kembali saya buka smartphone saya yang saya gunakan melalui fasilitas Indosat Mentari Optima 49 yang memberikan kuota lebih besar dan juga masa paket yang lebih panjang. Saya akan pilih satu pertanyaan dari Twitter @mtlavinhani. Ini adalah satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh secara langsung. Dan satu pertanyaan saya tampilkan di layar. Halo Pak Mario, adakah tempat terbaik untuk bersembunyi saat langit tengah runtuh? Dalam hati saya tidak ingin sembunyi, tapi bagaimana caranya? Terima kasih. Salam super. Salam super. Kalau langitnya itu runtuh, ada tempat untuk sembunyi? Tidak ya, berdiri gagah. Jangan sampai yang keras-keras di kepalaku ya Tuhan. Iya dong. Tuhannya kan awan yang empuk-empuk hujan lewat, tetapi jangan sampai satelit loh. Sih? Jadi bahkan kalau langit runtuh, orang yang bertuhan itu damai. Karena meminta, percaya saja, kalau tidak karena doa Anda, Anda tidak diperlakukan khusus. Anda akan dapat matahari seperti semua orang. Tapi kalau tidak karena Anda, matahari tidak disuruh menggantung lebih lama. Siapa di sini yang bersedih dan ingin berbahagia? Satu orang saja, siapa? Yang sedang bersedih dan ingin berbahagia. Nama ibu siapa? Ibu Vera. Dengarkan ini. Tuhan bisa memperlakukan segala sesuatu dan semua orang sama. Default setting. Tetapi ada specific and special setting. Matahari terbenam bagi semua orang, tapi Tuhan bisa bilang, matahari jangan terbenam dulu, Vera belum selesai. Banjir, jangan lewat dulu, Vera belum pulang. Hujan, jangan turun dulu, yang dijemur Vera belum kering. Itu loh. Kepikir gak bahwa Tuhan itu demikian mampunya, sehingga alam ini dibuat khusus untuk kita? Bisa. Lihat bagaimana Tuhan menjadi sebaik prasangka Anda. Maka berprasangkalah seindah-indahnya kepada Tuhan. Ini loh tadi. Bagaimana caranya? Anda sudah ketahui. Jangan bersembunyi. Langit runtuh, hadapi. Karena ternyata kesedihan itu sementara. Beritahu saya. Pernahkah Anda mengalami kesedihan yang seperti tidak ada jalan keluar? Pernah? Sekarang Anda di mana sekarang? Sedang apa di sini? Sedang berbahagia. So, apakah akan terjadi lagi keadaan seperti itu? Ya. Maka ingatlah, you have been saved. Anda sudah terselamatkan. Dan itu akan diulangi. Gitu. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari sahabat super yang hadir di studio. Siapa? Berikutnya, saya persilahkan. Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super. Saya kebetulan pensiunan dan banyak teman-teman saya yang pensiunan itu mengalami post power syndrome. Oke. Okay. Pada waktu bekerja kita dihormati dan banyak kemudahan-kemudahan yang kita alami, tapi setelah pensiun kelihatannya banyak sesuatu yang tadinya kita punya jadi hilang, dan banyak teman-teman saya yang malah jatuh sakit dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi post power syndrome tersebut? Super sekali. Terima kasih. Kepada semua pensiunan Indonesia yang baik hatinya. Post berarti setelah. Saya jawabnya mungkin tidak begitu enak sedikit didengar, tapi dengarkan ini. Obat terbaik bagi post power syndrome adalah kerendahan hati waktu menjabat. Waktu menjabat tidak merasakan power. Orang yang menikmati power akan bermasalah kalau sudah tidak ada power. Tetapi kalau sebagai orang yang powerful, dia tetap rendah hati. Kalau dihormati, dia kembalikan penghormatannya. Tetapi dia tahu yang menjadikanku dihormati ini Tuhan, bukan aku. Dia tidak akan ada masalah di sini, Pak. Tahu kenapa? Bukan karena hilangnya kekuasaan. Lihat ini ya. Orang yang rendah hati waktu berkuasa, tidak akan punya masalah post, tidak punya masalah power setelah dia pensiun. Karena orang-orang yang disayanginya saat mereka menghormati kita, masih menghormati walaupun tidak menjabat. Jadi tidak pernah kehilangan power. Orang-orang yang anggun waktu menjabat, jujur waktu menjabat, tidak bermasalah setelah turun. Karena dia tetap dihormati, anak buahnya tetap bicara tidak baik, bilang jangan. Walaupun beliau sudah pensiun, tapi jangan. Jadi orang yang punya kerendahan hati waktu menjabat, Pak, bukan dianya yang hebat, setiap orang dibuat mencintainya. Jadi yang disebut karisma, wibawa, tidak pada orang yang berwibawa, tapi pada orang-orang yang menghormatinya. Gitu. Setelah break, kami akan segera kembali. Masih ada waktu untuk kita terus bersama-sama di program ini. Mudah-mudahan Anda terus menyaksikan Metro TV, karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita di MTGW Mario Teguh Golden Ways Skyfall topik kita. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berpikir mengenai apa yang selama ini kita rasakan kalau kita mendapatkan kegagalan. Di mana sebenarnya sumber utama dari kegagalan, dari skyfall, dari langit yang runtuh seperti ini, Pak? Super Mas Hilbram, langit yang runtuh itu masalah yang besar. Itu ungkapan kita dalam program ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa sumber utama dari masalah kita? Anda mungkin kaget mendengarnya, tetapi lihat ini, 3 huruf. Sebab utama dari semua masalah kita adalah doa. Kalau Anda tidak berdoa minta kaya, Anda tidak diberi masalah uang. Kalau Anda tidak berdoa untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, Anda tidak diberi masalah ketidakhormatan orang lain kepada Anda, penolakan. Ayo, kalau Anda tidak berdoa untuk diberikan sebaik-baiknya belahan jiwa, Anda akan diterima dengan baik oleh orang tidak baik, lalu cepat menikah dengan orang tidak baik. Karena kita berdoa untuk sebaik-baiknya belahan jiwa yang sekarang tidak cukup. maka Anda dibuat sakit hati supaya tegas memisahkan diri. Karena banyak orang tidak tegas kecuali disakiti hatinya. Berapa banyak kita cukup cerdas untuk memutuskan sendiri? Tidak. Kita harus dikasih masalah, dikasih penderitaan, difitnah, marah, baru tegas. Sih. Jadi kalau gitu apa sebab utama dari masalah kita? Apa tandanya? Berarti doa Anda sedang dalam proses dijawab. Masalah itu bukti bahwa permintaan Anda didengarkan dan dituruti. Indah sekali ya. Jadi kalau begitu, oh setiap kali ada masalah, terima kasih Tuhan. Berarti doaku sudah diterima. Tapi jangan begini dong. Jadi hidup ini sebetulnya lucu. Ya, yang menanamkan humor itu kepada kita Tuhan. Berarti Tuhan juga menyukai orang yang tertawa dalam penderitaannya karena melihat ini semua terjadi. Dan sementara Tuhanku, setelah ini aku betul-betul masuk dalam ladang penggembiraanku. Amin. Menutup topik mengenai Skyfall, bisa kita masuk pada kesimpulan, Pak Mario? Ya, yes, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Mas Hilbram, terima kasih. Sukses. Lalu apa lagi lawannya ini? Gagal. Ini adalah masalah pendapat. Setiap orang di sini gagal kalau dia bandingkan dengan orang yang lebih hebat darinya. Dan dia sukses kalau dibandingkan dengan orang yang lebih menderita darinya. Berarti itu apa? Pendapat. Itu pendapat. Oke. Pendapat yang terbaik adalah pendapat yang berpihak kepada kesyukuran. Saya ulangi ya, karena itu menyelesaikan banyak masalah kita. Pendapat terbaik adalah pendapat yang berpihak kepada kesyukuran. Coba rapat di kantor, bertengkar rame. Oke, soal penjualan turun gini, orang yang disayangi oleh pemilik perusahaan adalah yang mengatakan, ya kita tahu itu semua masalahnya, yuk kita syukuri kita masih punya tim penjualan, kita bisa masih punya produk, kita punya sistem yang sudah terbukti baik, yuk kita syukuri dari situ, lalu kita jual dengan lebih santun yuk ke pasar, ayo. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dalam bahasan Skyfall ini, segala sesuatu menjadi baik kalau kita berpendapat baik. Dan pendapat baik selalu berpihak kepada kesyukuran. So, marilah kita putuskan sekarang. Bahwa kita itu berani bukan karena tidak ada rasa takut. Kita justru disebut berani karena ketakutan tapi bertindak. Kalau orang menunggu tidak ada resiko sebelum dia bertindak, semua penakut juga begitu. Kalau Anda menunggu untuk memulai setelah semuanya aman dan tidak ada kemungkinan gagal, semua penakut juga begitu. Tapi pemberani itu justru melakukan yang ditakutinya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau menjadi pemberani itu melakukan yang justru ditakutinya, apalagi masalah yang dipilihkan oleh Tuhan. Lihat ya, masalah itu dipilihkan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang diberikan kepada kita yang tidak bisa kita selesaikan. So, dalam Skyfall ini, yuk kita besarkan kesyukuran. Saya tahu tidak mudah untuk menerima masalah dengan kegembiraan. Nah, sebagai penutup, ini yang saya sampaikan konsep sederhana. Saya bukan peramal, saya projectionist. Projectionist itu memproyeksikan orang malas akan jadi apa? Miskin. Golden Ways itu projection program. Itu sebabnya kita mencegah terjadinya kelanjutan perilaku buruk. Cukup di sini saja, kembarilah jadi pribadi yang bersyukur, yang bekerja keras, bertulang belakang, kuat dan gagah, dan mengatakan my life, my rules, and my rules is to be successful. Itu. Terima kasih Pak Mario, 1,5 jam sudah kita bertemu, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mendapatkan hidup jauh lebih sukses. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Telah mengikuti acara Bapak, Maria Teguh Golden Ways, saya dapat banyak ide untuk menghadapi masalah-masalah yang umum kita hadapi sehari-hari. Acaranya cukup membangun, membina, positif. Manfaatnya sangat besar sekali buat kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini sangat terinspirasi dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Maria Teguh. Saya semakin bertambah hasanah berpikirnya bahwa kita harus menjadi pribadi yang siap untuk memperbaiki diri. Banyak sekali ilmu yang bisa diterima sama saya. Mudah-mudahan bisa merubah kehidupan saya ke depan. Saya menjadi lebih percaya diri dan selalu bersyukur dan selalu be happy always. Terima kasih Pak Mario. Salam super.